Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ANTV yang saya hormati rahimahumullah. Jumpa lagi dengan saya Taufikur Rahman lewat sebuah program acara yang kita nantikan, Cahaya Hati, dengan format kunjungan ke tempat saudara-saudara kita. Pada pagi hari ini, sebelum saya melanjutkan kalam lebih jauh, ingin saya menghadiahkan sebuah pantun buat pemirsa. Buah markisa dari Pondok Aren, bunga melati dari Bali Matriman. Buat para pemirsa yang udah pada keren, mudah-mudahan hati kita selalu punya hati yang beriman. Nah pemirsa, rahimakumullah, pagi ini saya sudah berada di salah satu wilayah, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Tangerang. Ya insya Allah, pada kesempatan pagi ini, Cahaya Hati Kunjungan, kita akan mengetahui bagaimana perjuangan seorang ustazah yang mempunyai visi dan misi menghidupkan, di mana masyarakatnya dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi hamba-hamba Allah yang paham. Nah insya Allah, pengen tahu lebih dalam bagaimana sepak terjang perjuangannya untuk menyiarkan agama Allah. Ayo, ada Pahmi di rumah Bu Ijah. Saya akan bersilaturahmi ke rumah ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan kediaman Ustazah Yulhan ini. Oh iya betul Pak Ustaz. Mari silakan masuk Pak. Iya. Mau silaturahmi ke sini misalnya nih. Mohon maaf Pak nih keadaan saya seperti ini Pak. Ah, yang penting kan hatinya luas. Insyaallah semua jadi luas. Amin. Mari silakan Pak. Ya, Ustazah Yulhan ini saya Taufikur Rahman. Pagi ini saya bisa silaturahim ke Ustazah Yulhan ini. Kebetulan dapat berita dari masyarakat kampung yang ada di sini, ya adalah ustazah di sini sebagai pengajar untuk terutama pengetahuan agama. Kalau boleh tahu ustazah tinggal di sini berapa lama? Saya sudah hampir 2 tahun, Pak. Hampir 2 tahun. Tapi memang asli orang sini, Pak, ustazah. Saya asli orang Paneglang, Pak. Paneglang. Tinggal di sini bersama siapa ustazah? Saya kebetulan bersama orang tua dan adik saya. Dari berapa saudara sih Ustazah yang nanti? 2 bersaudara, saya anak pertama Pak Ustaz. Anak pertama, adiknya di sini juga? Betul Pak. Orang tua, bapak, ibu masih? Alhamdulillah masih. Dulunya memang backgroundnya, maksudnya background agama? Kebetulan background agama saya itu dimulai, saya dari kecil mungkin dari pesantren Pak Ustaz. Alhamdulillah. Betul, kemudian saya lulus SMA. Tapi karena saya kebetulan terhalang dengan biaya, terpaksa saya berhenti Pak Ustaz. Belum tempat sendiri ya? Betul Pak, saya di sini kebetulan masih rumah kontrakan atau rumah sewaan. Walaupun bertinggal 2 tahun, gitu ya, ya termasuk kan belum bilangan lama ya, iya, tapi alhamdulillah ya sudah betul-betul ilmunya bermanfaat dari pesantrennya. Walaupun tadi cerita ustazah kan nggak sampai melanjutkan sampai tingkat tinggi ya, iya, betul. Dengan saudaranya, iya. Dua-duanya itu memang backgroundnya bergerak di agama. Tidak Pak, kebetulan adik saya itu seorang karyawan Pak. Oh, kerja di umum ya? Iya, betul. Kalau bapak, ibu sebagai pekerja juga atau? Kebetulan ibu saya, ibu rumah tangga juga pekerjaannya sebagai pengasuh anak, Pak. Juga kadang-kadang bantu orang untuk cuci-cuci baju, gitu. Seperti itu, Pak. Sedangkan untuk ayah saya, beliau memang jarang sekali ada di rumah gitu, Pak. Kan mungkin 3 bulan atau mungkin setahun sekali beliau baru pulang, Pak. Iya. Gitu. Tapi kelihatannya alhamdulillah ya, semua dijalanin aktivitasnya sekarang. Alhamdulillah, rabbal alamin. Memang kata kuncinya rasa syukur ya. Betul, syukur dan ikhlas, Pak. Makanya buat pemirsa ANTV, kalau bahasa hati saya nih, ya, dari Pondok Indah ke Empang 3. Di Empang 3, ngelihat orang syukur, terasa indah berumah tangga kalau semuanya pada akur. Subhanallah, ya, alhamdulillah. Ya, otomatis kan mungkin dari Ustazah Yulatina dengan ibunya, dengan saudara kandungnya, dengan bapak pun, walaupun ya pulangnya enggak setiap hari ya, alhamdulillah kelihatannya yang penting hati kita betul-betul luas. Memang sudah niat ya, atau mungkin backgroundnya setelah lulus sekolah langsung jadi ustazah mengajar mengaji, atau pernah mungkin pengalaman yang lainnya? Kebetulan ketika saya lulus Pak, saya sempat beberapa ngikut kursus. Putra saya juga sempat kerja di sebuah pabrik. Saya juga sempat jadi training service. Saya juga pernah sempat jadi seorang resepsionis. Tapi tiba-tiba ketika saya melihat lingkungan di sekitar saya gitu, terutama anak-anak remaja seperti itu, saya tergugatinya. Mereka lebih dekat ke hal-hal dunia ketimbang ke hal agama. Seperti mereka kadang anak-anak ya Pak ya, mereka lebih mengenal tokoh-tokoh kartun ketimbang tokoh-tokoh agama atau nabi-nabi kita atau malaikat-malaikat kita. Itu sangat menyedihkan sekali-sekali Pak. Hingga akhirnya hati saya tergugah. Saya mungkin tidak punya banyak ilmu, tapi hanya sedikit yang saya punya. Apa salahnya kalau saya amalkan untuk mereka? Seperti itu Pak Ustaz. Biasa Antv tentunya ingin tahu lebih banyak kan tentang perjuangan bagaimana Ustazah Yulianti ini yang tadinya dari background juga sempat kerja untuk kepentingan umum, tapi akhirnya sekarang mengabdikan dirinya untuk kepentingan agama. Ingin tahu ke pasar ikan naik metro ini? Kita lanjutkan setelah ini. Yuli itu ya orangnya sangat sederhana, bersahaja sekali. Dia apa ya, mau bekerja gitu, mau membantu anak-anak sini, nggak tanpa pamrih, siapa aja yang mau datang untuk belajar ngaji, bukan hanya ngaji aja, apa kadang pelajaran SD apa sekolah dasar anak-anak nggak punya, yang punya PR apa, dia bu minta ajarin gitu, mereka Bu Yuli mau ngajarin mereka gitu. Keluarganya juga sangat sederhana, dia cuma ngontrak di sini, tapi apa tuh, dia bergaul dengan masyarakat segini di sini juga bagus, sosialisasinya dengan bagus lah, dia itu akrab dengan ibu-ibu di sini juga bagus, ngajarin mereka yang bagus-bagus gitu, agamanya juga bagus, jadi panutan lah di sini gitu. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Maaf ganggu nih. Pemirsa TV masih bersama saya di acara Kaya Hati. Dan kita akan bertanya lagi banyak kepada Ustazah Yulianti ini, bagaimana perjuangannya untuk mengajarkan umat dari tidak paham menjadi paham, singkatnya untuk menyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya yang diajarkan, mereka usianya bervariasi kan ya? Betul, ada yang rata-rata 19 tahun sampai 12 tahun kalau Tapi insya Allah, kalau tiap hari, ya ini sama saya kenapa enggak nih? Insya Allah di usia-usia yang masih belasan udah piawai kita kurangnya ya? Kalau dibilang saya insya Allah mungkin mereka sedikit paham tentang itu. Kalau Ustazah sendiri gimana? Kalau tadi kan di segmen pertama, misalnya bercerita sudah kurang lebih 2 tahunan di sini. Tentunya kan yang namanya kegiatan seorang ustazah mengajarkan itu, ya mohon maaf ya, banyak ujian-ujian yang dihadapi. Nah, gimana perasaannya ustazah selama menjalani kegiatan mengajar-mengajar ini? Kalau ditanya tentang perasaan ya, semua perasaan mungkin campur ada kali ya Ustaz ya. Ada suka, ada sedih, ada senang, tapi ya semua kita jalani dengan keikhlasan, dengan senang hati, dan insya Allah hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lagi memang buat pemirsa hati-hati, kalau Nabi memberikan warning kan, man talaba ilma, siapa orang yang dia tuntut ilmu, liumar ya bihi subaha, dengan niat untuk apa, mempamerkan kepada orang-orang yang bodoh, au diukasi robihi ulama, dengan niat pengen dipanggil ustazah, dipanggil ustaz, au yasripa wujuhan nas, atau dengan niat kemuliaan dari manusia lain, Nabi memberikan warning, falyatabawwa maqadahu minan nar, siap-siap tempat sejurang api menakannya Allah. Nah tentunya Ustazah Yulianti ini ya telah mengabdikan dirinya. Apalagi tadi Ustazah saya dengar cerita dari Ustazah langsung berpaling dari yang tadinya sebagai karyawati sekarang sebagai guru agama. Tentunya kan ya apa punya planning tujuan. Gimana sih harapannya tuh? Harapannya ya, saya berharap mungkin untuk remaja sekarang ini Pak Ustadz ya, yang mungkin mereka banyak tidak mengenal agama, akan kita kan lebih mengenal agama mereka lagi, mereka lebih paham lagi tentang yang namanya membaca Quran, tidak hanya sekedar membaca Quran, tapi mereka juga langsung memahami tajwidnya, juga memahami apa arti kandungan dari Al-Quran tersebut Pak Ustadz. Ada rasa ini enggak, jenuh enggak? Ya selama mengajar tuh Jadi kalau di sini aja Senin sampai Jumat libur satu ya. Ya betul. Tentunya kan ya kalau ya saya pastikan bukan di tempat ini doang kan. Betul. Tapi selama menjalani kalau nggak salah kan jamnya 1:00 PM ya. Betul. Apalagi saya sebagai ya kaum hawa yang tentunya identik banyak. Ya banyak sekali lah. Sangat sensitif sekali. Ya kejunannya gimana? Ya namanya kena mungkin ada ya seringkali sudah hinggap malah kejenuh rasa bosan. Tapi ketika melihat anak-anak didik saya semangat untuk belajar, semangat untuk ngaji, rasa jenuh dan rasa bosan itu hilang begitu saja Pak Ustaz. Ya, pemirsa kita bisa dengarkan langsung bagaimana suka duka Ustaz Jidan ini. Tapi alhamdulillah dengan begitu optimis, tegar selalu untuk menyiarkan agama Allah. Emang diingat buat pemirsa, buat adik-adik sekalian, minum jamu di Pondok Indah tanpa ilmu, dengan ilmu segalanya jadi mudah. Ingin tahu lebih jauh lagi, insyaallah kita lanjutkan kayak setelah ini. Pemirsa, masih bersama saya di Cahaya Hati dan kita masih berbincang-bincang dengan Ustaz Jidan ini. Itu saja ya. Kalau harapan guru tentunya tadi ingin muridnya lebih pintar lagi. Tentunya kalau saya tanya secara pribadi, ustaznya sendiri punya azam, punya cita-cita ke depan gimana? Ini pribadi ya, maksudnya apa? Ya gimana gitu harapannya? Sendiri mungkin saya ingin lebih ikhlas lagi, lebih berusaha lagi, atau mungkin saya tingkatkan ilmu saya. Jika saya bisa memberikan ilmu kepada murid-murid, akan lebih banyak lagi Pak Ustaz. Ada lihat ya? Ah, bahasa anak sekarang nih, gue bete ya ngajar ngaji terus, udah pulang lagi nyari dunia gitu. Ada nggak begitu? Mungkin ada Pak Ustaz, tapi kembali lagi ketika saya melihat murid-murid begitu semangat dan mereka masih begitu ingin, saya jadi kembali saya harus tetap mengajar-mengaji. Kalau masih ada kata-kata mungkin, ini saya nama motivator ya. Kalau bisa sih jangan. Udah. Kenapa? Karena kan janji Quran langsung kan. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Bahkan meminjam bahasa Nabi ketika Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abu Dzar Ta'al, Amar Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Nabi menyampaikan di antara dua, kamu segera duduk di majlis ilmu. Karena duduk di majlis ilmu, baik yang mengajar maupun yang diajarkan, satu ayat dibaca, satu ayat dibahas, lebih afdal daripada sholat sunnah 100 rakaat. Allah karim. Ditambahkan lagi, yang dibuka bukan satu ayat, tapi satu bab dibahas, babul wudu, babu arkanil iman, maka lebih afdal di depan Allah ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya ya tolong udah biar mantap ya. Tentunya kan harapannya ada nggak niat pengen berharap ya Allah nanti ya dengan cara pribadi nambah lagi ilmunya. Ya kita doakan juga mudah-mudahan cita-cita tercapai. Dan yang terbesar ada nggak bayangin di dalam diri Allah punya nanti salah satu sarana pendidikan atau bahasa pondoknya punya mahat gitu pesantren. Ya harapan itu ada paling anggota yang namanya majelis taklim sendiri Pak Ustaz. Tapi harapan terbesar saya mudah-mudahan tepat ngaji yang saya ajarkan ini akan lebih berkembang lagi Pak Ustaz, dan akan lebih banyak lagi tenaga ahli yang akan mengajar di sini sehingga banyak murid-murid yang akan mendapatkan ilmu yang mungkin belum mereka dapatkan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dan mungkin juga dari segi bangunan mungkin akan lebih diperbaiki lagi, mungkin akan lebih tingkatkan lagi kualitasnya Pak Ustaz. Insyaallah pemirsa nih. Yang begini nih, yang kata agama Nabi ingatkan dua hal yang harus kita iri, diantaranya rajulun atahullahu ta'ala hikmatan bahwa yakni biha wa yu'allimuha. Seseorang hamba Allah yang diagrukan ilmu pengetahuan agama, ya ilmu pengetahuan manfaat, kemudian dia mengamalkannya dengan tidak mengenal lelah, betul-betul optimis, tidak ada rasa pesimis sedikitpun, maka yang begitu kita temukan wajib kita untuk iri terhadap yang demikian. Nah, Ustaz Jidan ini, adik-adik mari kita mohon pada Allah ya. Mudah-mudahan harapannya di Allah ijabkan, betul-betul diijabah. Amin. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah berikan rezeki kepada kami kepahaman dari para nabimu. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Berikan petunjuk yang baik dalam hati kami. Sebagaimana Engkau selalu memberikan petunjuk yang baik kepada para malaikatmu. Allahumma ghnina bil 'ilmi Ya Allah, kayakan diri kami dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Allahumma faqih lisanana, bersihkan lidah kami ini ya Allah, minal khizzi wan nifaq, daripada sifat dusta dan terkena penyakitnya orang-orang munafik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ada amanah dari Antv Peduli. Ya walaupun jangan melihat isinya, tapi mudah-mudahan bisa dilihat perhatian dan ketulusannya. Saya ucapkan terima kasih Ustaz kepada Antv dan kepada Cahayati. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kulit saya, untuk majlis saya juga, untuk kulit saya sendiri. Pemirsa Antv yang saya hormati rahimakumullah, masih bersama saya Taufikur Rahman di segmen terakhir ini. Setelah tadi saya telah bertanya banyak kepada objek yang kita jadikan untuk tadi bertanya-tanya, yaitu Ustazah Yuliantini, di antaranya hikmah yang dapat kita ambil. Subhanallah, perjuangan dari seorang guru yang betul-betul gigi, yang betul-betul tidak mengenal lelah, sampai bisa kita saksikan tadi bagaimana anak muridnya dari tidak mengerti sampai bisa baca Quran. Bahkan insya Allah mudah-mudahan ya perjuangan beliau bisa kita ambil contoh, bisa kita ambil ya untuk kita tiru. Singkatnya, wajib kita iri ketika melihat ada orang yang betul-betul alim dengan ilmunya, tidak pernah bosan mengamalkan ilmunya dan tidak pandang bulu, tidak mengenal terhadap rukiah, tidak mengenal tarif, betul-betul semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kalau sudah ikhlas, apapun profesi kita, insya Allah bersama itu kita akan dapatkan ridho-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Quran yang langsung menyebutkan surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah angkat dengan beberapa derajat di antara kamu yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang betul-betul selalu ingin mengamalkan ilmu kita dengan masing-masing profesi kita yang kita jalani, tentunya untuk kebaikan diri kita, rumah tangga kita, dan masyarakat kita serta kampung kita. Akhirnya saya Taufikur Rahman, lewat acara program Cahaya Hati edisi kunjungan di setiap hari Rabu pagi ini, mohon pamit, mohon maaf mungkin dari tutur kata saya dari awal hingga akhir ini banyak yang kurang pas. Al-haqqu min rabbika wal khata'u minni, kebenaran semata-mata dari Allah dan kesalahan pada kebodohan pribadi dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ala faminkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.